Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil akhir wa qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa ma tasawi ta'arin wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah. Dan jika doa bahaya itu sama dengan manfaatnya, maka perkara tersebut mamnu'an, terlarang. Lidar in mafsada, untuk mencegah bahaya. Maka jika terdapat dua satu perkara yang bermanfaat sekaligus berbahaya dan dinilai kualitas manfaat dan bahayanya itu sama, maka perkara ini terlarang dan tidak boleh dikerjakan dalam rangka untuk mencegah bahaya. Hanis. Yakni ila istama'a fi syai'i dararu wal bahwa naf'u fahuwa min janibi naf'i mashru'un wa min janibi dararu mamnu'un. Fa in tarajjaha ahaduhuma fal hukmu lahu wa ala hadha yakunu ma ghalaba naf'uhu mubahan wa ma ghalaba dararuhu mamnu'an. Lakin idza tasawwat al manfa'atu tasawwat al manfa'atu wad dararu fa hal natawaqqafu aw namna'u aw nubihu. Al-jawabu naqulu an-naf'u muhtamilun wa ad-dararu muhtamilun. Idzan lanasluku sabila salamati wa sabilu salamatu wa sabilu salamati an namna'a hadha wa hadha. Fa idza jaa'a syakhsun wa qala inna hadha dawa'a aw hadha ta'ama yatasawa fihi al manfaatu wal madaratu kulna hadha mahdhurun li dar al mafsadati li anna dar al mafsadati awla min dar al manfaati wa fi hadha yaqul ulama'u an hadhihi al qa'idati dar al mafasid aw dar al mafasidi awla min dar al masalihi wa dhalika li anna al mafsadata wal musawiyata lil maslahati wal madarata wal al musawiyata lil manfaati qad taghlibu wa tajidu ala al maslahati fil mustaqbali li anna khabthaha qad yu'athiru ala al qalbi wa ala al amali fayahsulu bidzalika asharu wa hadha al qahada al qaidu alladhi dzakarnahu wa huwa at-tasawi qaidun ala labudda minhu. Nah, arti bait syair, jika terkumpul dalam satu perkara bahaya dan manfaat, maka jika kita lihat dari aspek manfaatnya, maka perkara ini diizinkan oleh syariat. Dari melihat dari sisi bahayanya, maka ini adalah perkara yang terlarang. Maka jika tarajjaha ahaduhuma, jika salah satunya itu lebih berat manfaatnya, yang lebih berat atau bahaya yang lebih berat, fal hukmu lahu, maka hukum mengikuti mana yang lebih berat. Jika manfaat yang lebih berat, maka disyariatkan. Jika bahaya yang lebih berat daripada manfaatnya, maka dilarang. Walahada berdasarkan hal ini, maghalaba naf'uhu, perkara yang lebih berat manfaatnya daripada bahayanya, maka mubahan, hukumnya mubah. Bermakna tawahuhu, dan perkara yang lebih berat bahayanya daripada manfaatnya, maka ini terlarang. Akan tapi jika satu perkara itu sama manfaat dan bahayanya, maka apakah kita tawakuh tidak memberikan komentar antara boleh ataukah tidak boleh, ataukah kita larang ataukah kita bolehkan? Maka jawabannya kita katakan, manfaat itu mungkin, bahaya juga mungkin. Jika demikian, maka adalah kita menempuh jalan selamat, dan jalan selamat dalam hal ini adalah kita cegah hal ini dan hal itu, kita larang ini dan itu. Maka jika ada seorang yang datang dan mengatakan bahasanya obat ini atau makanan ini sama manfaat dan bahayanya, maka kita katakan ini adalah perkara yang terlarang dalam rangka mencegah bahaya. Karena mencegah jika bayan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Oleh karena itu para ulama tentang hal ini para ulama mengatakan untuk kaidah yang ada di bait syair ini dengan mengatakan darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah bahaya itu lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Kaidah ini berlaku untuk keadaan sama. Untuk keadaan sama. Tidak untuk semua kondisi dan keadaan. Namun ketika keadaannya sama antara berbahaya ataukah bahaya dan manfaatnya. Demikian juga kaidah ini berlaku pada saat bahaya itu lebih besar daripada manfaat. Dan kaidah ini tidak berlaku untuk keadaan manfaat lebih besar daripada bahaya. Maka darul mafasid aula min jalbil masalah ini hanya berlaku dalam dua kondisi. Pertama dalam kondisi sama, seimbang antara manfaat dan bahaya. Dan yang kedua adalah ketika bahaya itu lebih besar daripada manfaat. Dan tidak berlaku untuk satu kondisi, yaitu kondisi manfaat lebih besar, lebih berat daripada bahayanya. Wadzalika dan hal tersebut karena masalah yang sama beratnya, sama kualitasnya dan sama kuantitasnya dengan maslahat, demikian juga atau bahaya itu sama dengan manfaat, maka boleh jadi bahaya ini akan lebih berat dan akan lebih banyak, akan lebih dalam sisi kualitas ataukah akan lebih dari sisi kuantitas dibandingkan maslahat fil mustaqbal di masa depan. Maka taklif dengan tazid, taklif itu dalam kualitas, tazid dalam kuantitas. Maka dimungkinkan bahaya tersebut itu dari sisi kuantitas, kualitas ataupun dari sisi kuantitas itu lebih di masa depan lebih banyak daripada maslahat. Karena bahaya dari sebuah madarat itu boleh jadi memberikan pengaruh kepada hati dan memberikan pengaruh kepada amal, sehingga terwujudlah dengan sebab tersebut keburukan. Maka faid yang telah kita berikan yaitu at-tasawi sama surat ini adalah satu persyaratan yang harus ada untuk berlakunya kaidah ini. Budi. Wa faidul lima istisara min qawli ulama. Bal ahwalu salatu. Gimana? Tidak ada. Lalu cetakan apa ni? Ya Abdul. Tarjah pun manfaat tu. Wal manati'u wutifat bi annaha katsiratun li anna al tasammun. Huwa tasammun. Lakin fihi manfa'atun idza tanawala syai'u al-yasiru min idza tanawala syai'u al-yasara. Idza tanawala asy-syai'u al-yasira. Asy-syai'u al-yasira minhu bi qadri ma'lumin. Fa huwa mubahun. Mithlu ma qala al-fuqaha'u fi sakmunya. Fi sakmunya. Wasakmunya fiha nau'un minas sam'i. Tulu jalawasima mu'ayyanatan wa tusafu li maradin mu'ayyanin. Lakinnaha la tudaru dorara alladhi yusawi al-manfa'atu. Al-manfa'ata. Alladhi yusawi al-manfa'ata. Bal daruruha qalilun bin nisbati lil-manfa'ati. Fanakulu innaha ja'idatun. Kadzalika aidan fil ma'ani law kana insanu idza takallama bi kalimatin intafa biha unasun wa tadarraru biha unasun dunahum fa rukmu lil aktsar fa inna tadarraru biha aktsaru nasi mana'nahu wa in tusawi fatawa al-amrani salakana babat salamati wa huwal marhu qawluhu yakunu mamnu'an lidatil mafsadati alamu lita'lili ay li adlidatil mafsadati ala hasilati bil madarati. Nah, maka ada tiga keadaan tentang bahaya dan manfaat. Itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, manfaat lebih berat daripada bahayanya. Maka yang kita ambil adalah manfaat, boleh mengerjakannya. Yang kedua, bahaya lebih berat daripada manfaatnya, maka kita larang. Yang ketiga, manfaat dan bahayanya sama, maka kita larang. Terambil maksada dalam rangka menjelaskan bahaya. Dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, mereka bertanya kepada mu tentang khamr dan maisir, tentang khamr dan perjudian. Katakanlah di dalam keduanya terdapat dosa besar dan terdapat banyak manfaat untuk manusia. Maka di sini Allah katakan bahwasanya dosa khamr atau dosa judi itu adalah ismun wahidun, dosanya satu, manfaatnya banyak. Akan tetapi dosa tersebut dinyatakan kalau dia adalah besar, artinya kualitasnya unggul. Sedangkan manfaat dari khamr itu dikatakan di anha katsirah, kuantitasnya unggul. Karena manafi' itu kalau secara nahwu itu mengikuti sirah muntarjumuh, ya menunjukkan manfaatnya. Akan tetapi dinilai bahasanya bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini dalil tentang faedah ini. Bahasanya yang kita telah ukur adalah manakah yang lebih besar. Wal makna yajlu alaihi, pertimbangan logika juga mendukung pendapat ini atau faedah ini. Ini dalil akli, pertimbangan makna, pertimbangan logika. Ana makana mustaliman ala mutawatin, satu perkara yang mengandung bahaya dan tidak mungkin menjauhi bahaya kecuali dengan menjauhi manfaat yang ada dalam sesuatu tersebut, maka wajib kita jauhi bahayanya. Dan berbagai nas, berbagai dalil pun telah mengisyaratkan hal ini. Di antara dalil yang mengisyaratkan faedah ini adalah tentang masalah hadis, tentang masalah faedah, tentang masalah berburu. Nabi mengatakan tentang orang yang berhasil membunuh binatang buruan, kemudian binatang buruannya jatuh ke dalam air, bisa mengenai binatang buruan, dan kemudian binatang buruannya jatuh ke dalam air, maka binatang ini kita biarkan, tidak boleh diambil. Kata Nabi, karena dia tidak tahu apakah air yang membunuhnya ataukah anak panah yang membunuh. hadis ini dinilai sebagai isyarat mengisyaratkan faedah ini. Yaitu jika sama, maka ditinggalkan. Kemungkinannya sama. Apakah kemungkinan positif yaitu dibunuh oleh panas dengan kemungkinan negatif dibunuh oleh air. Kalau dibunuh oleh panas maka berarti halal, dibunuh oleh air berarti haram. Kemungkinannya ya sama juga, 50-50 akhirnya maka ditinggalkan, tidak boleh diambil. Adapun jika satu perkara itu manfaatnya lebih besar daripada mudharatnya, maka hukumnya mubah. Contohnya adalah lauhus sifatul insan. Seandainya seorang itu diberi resep dawaun satu obat, dua samuan tadi adalah obat kimia yang mengandung racun. Akan tapi dalam obat ini di samping mengandung racun yang merupakan bahaya, mengandung manfaat. Jadi adalah bermanfaat jika seorang itu mengkonsumsi dalam kadar yang kecil, dikonsumsi maklumi dengan ukuran yang telah diketahui. Maka obat yang mengandung racun ini hukumnya mubah, karena racunnya kecil, mudharatnya kecil, manfaatnya lebih besar. Seperti yang dikatakan oleh para ulama tentang sakmunya. Sakmunya itu adalah nau'un nasam, satu jenis racun yang bisa membunuh jarasim mu'ayyana, bakteri-bakteri tertentu. Waktu saku lima orang yang diresepkan, meresepkan dalam bahasa Arab itu pakai istilah waspun. Waspun di Jawa, waspun di Jawa itu meresepkan obat. Waktu saku lima orang mu'ayyanin, kemudian diresepkan untuk mengobati penyakit tertentu. Lakinnah akan tetapi sukmunnya ini la tadur darar, ya, tidak memberikan bahaya yang semisal dengan manfaatnya. Manfaatnya lebih besar daripada bahaya. Bahayanya cuma sedikit jika dibandingkan dengan manfaatnya. Maka kita katakan obat semacam ini inna hajarizatun tulis hukum. Wakadzalika aidan fil ma'ani, kaidah ini juga selain berlaku untuk benda, berlaku untuk benda sebagaimana contoh di atas, kaidah ini juga berlaku fil ma'ani untuk satu hal yang bersifat abstrak. Di samping berlaku untuk hal yang konkret semacam tadi, kaidah ini juga berlaku untuk al ma'ani, untuk hal yang bersifat abstrak. Contohnya adalah omongan. Laukan al-insan idha takallama fi kalimatin, seandainya seorang itu jika mengucapkan satu kalimat, sebagian orang mendapatkan manfaat dari kalimat tersebut, sedangkan dunahum unasun dunahum, sedangkan manusia yang lain mendapatkan bahaya, maka hukum kalimat ini apakah kita ucapkan apakah tidak, itu lil aksar, mengikuti manakah yang paling banyak. Yang paling banyak itu manfaat, orang yang dapat manfaat dengan kalimat tersebut, ataukah yang paling banyak adalah orang yang dapatkan mudharat. Maka jika yang mendapatkan bahaya karena kalimat tersebut adalah aksarna, manusia yang lebih banyak daripada yang dapatkan manfaat, maka kita larang. Wa in tasawwa al-amran, namun jika sama banyaknya 50-50, ini jengkel dengan kalimat ini 50% dan yang suka dengan kalimat ini 50%, kita menempuh jalan keselamatan yaitu kita haram. Ya qulu mamnu'an li dar'il maqsadah lam bisli tahlil, artinya perkara tersebut terlarang li ajli dar'il maqsadah karena dalam rangka menjaga bahaya yang terwujud bil mabarah disebabkan mabarah. Maka kesimpulannya tadi telah saya sampaikan, dalam hal ini ada tiga hal, ya, ada tiga keadaan. Boleh jadi manfaat lebih besar dari bahaya, maka jika manfaat itu lebih besar daripada bahaya, maka ya, boleh ya, boleh melakukannya. Jadi dicontohkan dengan ramuan tertentu, umumnya dinilai manfaatnya lebih besar daripada bahaya. Kemudian atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jika bahaya lebih besar daripada manfaat, maka wajib dijauhi. Dalilnya adalah tentang masalah khamar. Khamar itu punya manfaat. Banyak orang dapat kerja seperti khamar, dan banyak pedagang yang dapat duit. Lima, berkurang jadi tiga, karena jamak. qawla an yuridu bikum al-qubrah. Wa hadhihi al-iradah. Ya al-iradah tu asyarhiyah billahi anna Allah ta'ala syara'a ad-dina tayyiran tayyiran alaikum. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala ma yuridu Allahu yaj'ala alaikum min harajin wa lakin yuridu litaghfirakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yasirun yusrun wa la yusaddu dina wa la yusadda dina wa la yusadda dina ahadun illa ghalabahu. Wakana sallallahu alaihi wasallam ibatu al-bu'uta wa yaqulu yassiru wa la tu'assiru wa bassiru wa la tunaffiru wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tab'at wa lam tub'atu mu'assirin. Kullu hadza yaqulu ala anna dina yusrun. Fa kullu shay'in kallafa Allah Fakul Husayin kalau Allah di al ibadah, paling nahu menyesaron in akhiri. Amin amsalat al darika al dal awalu asalawatul khamsu Allah ti ya umul ibadati al amaliyati. Asalawatul khamsu yasiratun. Lau anna demam tabak doa bak doa ila bakin di istagrofati min las tarokta minka. Lastarokat minka Komsan Masabina dati kotan Likul isolatin Asara dako iko Walikuli wudu'in Komsi dako iko Komsu dako iko Fahiyya yasiratun Binis bati ilyawmi al-kamili Komiyasyaratun Min jihatil ukhra Anha wuzi'at ala arba'i wa isrina sa'atan wa anna aksaroha fil waqti alladhi yakunu fihi nasu mustaqidin. Nah, kullu makallafahu, semua apa yang dibebankan oleh syariat di sini dalam dhamir fa'il dalam kallafahu ini kembali kepada kata asyara. Maka segala sesuatu yang diperbankan syariat kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, min hadatin dari agama ini, maka segala beban syariat itu muyassarun, telah dimudahkan. Dalil faedahnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu Allah jadikan untuk kalian kesempitan dalam agama ini. Demikian terakhirnya pada saat Allah menyebutkan hukum-hukum puasa, maaf masyarakat di samping sulitnya, Allah mengatakan yurusubabukumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Iroda dalam ayat ini adalah iroda syar'iyah, bukan iroda qauliyah, karena iroda ada dua macam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agama taysiran alaikum, untuk memberikan kemudahan bagi kalian. Dan Allah berfirman, Allah tidaklah menginginkan supaya kalian berada dalam kesempitan, namun Allah ingin untuk mensucikan kalian. Misalnya, kalau agama ini mudah dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, namun bukan berarti dipermudah. Walau bisa terbina dan tidak ada adalah ada seorang ahadun seorang pun yang mempersulit agama illa ala bahu, kecuali agama itu akan menindih dan mengalahkannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengutus utusan ke berbagai tempat untuk dakwah, maka Nabi berpesan, berilah kemudahan, janganlah mempersulit, berilah kabar gembira, dan jangan membuat orang lari dari kebenaran. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, ketika ada orang Arab Badui yang ingin bentik dan para sahabat ingin membentikkan bentik di Badui ini, maka Nabi larang, Nabi biar Nabi perintahkan biar dia selesai kencing, dan Nabi komentar kepada para sahabat ketika itu, ya kalian diutus, kalian dimunculkan untuk memberikan kemudahan dan Kuluh hada ya dulu ini keterangan, semua keterangan di atas menunjukkan bahwa agama ini mudah. Maka segala sesuatu yang Allah subhanahu dan berdahan berambahnya, maka kita bilang mudah min asli dari asal muasalnya. Contohnya adalah ada beberapa contoh. Yang pertama adalah sholat lima waktu yang merupakan itu sebagai ibadah badan. Maka sholat lima waktu itu mudah buktinya. Seandainya Anda kumpulkan sebagian sholat dan sebagian lain, maka sholat tersebut hanya akan menghabiskan 75 menit. Kalau sholat lima waktu itu dirapel, dibohong di satu waktu, kata Al-Zaymi, ukurannya Al-Zaymi, lain ukuran ada juga lebih, ada diskon lagi. Ukurannya Al-Zaymi 75 menit. Masing-masing sholat dikasih waktu 10 menit. Masih tak selama kalau ukuran di sini. Nah, masing-masing sholat dikasih ukuran 5 menit. Kemudian ditambah wudunya. Ketika mau sholat masing-masing berwudu, maka wudu 5 menit. Bahwa yang di waktu lebih sebelah, maka 75 menit ini adalah satu hal yang sedikit, satu hal yang mudah jika dibandingkan sehari utuh 24 jam. Kemudian sholat lima waktu itu juga ada kemudian dari sisi lain, yaitu kemudian dari sisi wudhu' disucikan, dibagikan dalam rentang waktu 24 jam. Dan ada kemudian dari sisi yang lain lagi, yaitu mayoritas sholat ini di waktu yang manusia itu dalam kondisi bangun, bukan dalam manusia dalam kondisi tidur. Ini kemudahan sebetulnya. Kemudian contoh yang kedua, ya, rezeki. Yang kedua adalah al-haqul wajib di zakat, kewajiban dalam bayar zakat. Kewajiban dalam membayar zakat itu adalah wahidun fil arba'in, adalah satu dari dalam 40. Dalam 40 ada kewajiban satu 2.5%, 1/40, 1/1 fi arba'in, 1/40 persennya 2.5%. Ya, wahid fi arba'in. Kewajiban zakat itu cuma 1/40. Ya, 2.5%. Ini ada 1/40 ini berlaku untuk barang dagangan. Demikian juga zakat zakat emas perak. Maka kadar zakat ini mudah, ringan, kecil, tidak berat, tidak sulit sama sekali. Ya, wa ma dzalika, meskipun itu, meskipun demikian, dalam zakat ini juga ada kemudahan yang lain, yaitu tidak semua harta itu wajib dizakati. Maka harta yang dibutuhkan oleh manusia untuk dirinya sendiri selain emas dan perak itu tidak wajib dizakati. Darinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada menjadi kewajiban seorang muslim, tidak ada kewajiban sedekah yaitu zakat untuk budak dan kuda yang dimiliki oleh seorang muslim. Maka Nabi mengatakan tidak ada kewajiban zakat dalam kuda, meskipun orang itu banyak. Orang itu punya kuda 1000 ekor, tidak ada kewajiban zakat. Orang itu punya kuda 1000 kuda, semuanya kerja, menghasilkan duit semua, tidak ada kewajiban zakat atas kuda-kuda ini. Maka dari kuda dan dari kuda, para ulama membuat kemudian mengkiaskan untuk semua benda yang dipakai oleh manusia. Maka semua benda yang dipakai, rumah yang dipakai, piring pun mahal-mahal yang dipakai, perabot, spring bed pun mahal-mahal, semuanya tidak ada zakat. Tidak ada zakat atas rumah, atas tanah yang dipakai, atas kendaraan yang dipakai. Meskipun rumah itu mewah seperti istana, tidak ada zakat. Ini dalilnya adalah qiyas. Dalil hukum tadi adalah qiyas dengan kuda dan kuda. Contoh yang ketiga adalah puasa, itu yasirun fil haqiqah, sebenarnya mudah. Puasa yang wajib cuma 1 bulan dari 12 bulan. Maka selama 11 bulan yakunu fiha al-insan, seorang itu tariqan hibah. Selama 12 bulan waktu hibah, mau makan, minum, senang-senang dengan istrinya bagaimana dia mau, hibah. Wa ma'adha hibah, meskipun demikian, yang cuma satu dari kewajiban puasa cuma satu bulan dari 12 bulan yang ada, setengah waktunya adalah waktu buka, yaitu selama waktu malam. Fawaidan muyassarun, maka jika demikian maka puasa itu mudah. Contoh yang keempat adalah haji, dan Allah telah menegaskan bisa secara khusus bahasanya haji itu wajib untuk yang mampu. Artinya lah, wajib bagi orang yang muda, orang yang memiliki kemudahan untuk berangkat haji yang wajib. Ada pun orang yang tidak mendapatkan kemudahan, maka wajib berangkat haji. Walilai ala nabi sirbaiti manis tata'ah ilaih sabila, menjadi hak Allah yang menjadi kewajiban semua manusia untuk berhaji ke Ka'bah, siapa yang mampu jalan sampai sana. Li'anan masyarakat karena kesulitan dalam haji itu diperfiksikan akan terdapat bil-usul ila Mekah dalam proses sampai menuju Mekah. Demikian pula ketika menunaikan manasik, maka kesimpulannya semua yang Allah syariatkan itu mudah dan asli dari asalnya. Kemudian kemudahan yang kedua adalah ketika kemudahan ketika terjadi satu masalah. Maka ketika terjadi satu masalah maka ada kemudahan. Habib. Thank you. ajnabah. Ajnabah wa kan al laylatu muyassaron min aslihi, sampai-sampai perkara sudah dimudahkan pada asalnya. Idza tawa'a 'aridun, jika muncul satu sebab, satu hal, maka ada kemudahan yang lain. Akan kami datangkan beberapa contoh. Contoh yang pertama, masalah bersuci. Seorang manusia punya kewajiban untuk bersuci dengan air, baik karena hadas kecil ataupun hadas besar. Fa in kana maridan, maka jika seorang itu sakit dan khawatir atas dirinya, maka dia boleh tayamum. Dalilnya adalah ayat taharat di surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah berkeinginan untuk mengerjakan salat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dua mata kaki. Jika kalian junub, maka mandilah. Jika kalian sakit atau berpergian atau salah satu kalian datang dari WC atau kalian bersetubuh dengan perempuan lalu kalian tidak menjumpai air, hendaklah kalian tayamum dengan sa'id, dengan muka bumi yang suci. Usapkanlah ke wajah dan tangan kalian. Allah tidak ingin memberikan kesempitan untuk kalian, bukan, tapi Allah ingin mensucikan kalian, menyempurnakan nikmat pada kalian supaya kalian bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan taharah dengan air. Akan tapi jika manusia itu dalam kondisi sakit dan khawatir atas kondisi dirinya, yaitu tambah sakit atau tertundanya kesembuhan. Wakana yatadarrar, maka dia mendapatkan gaya jika pakai air, yaitu apa? Tambah sakit atau tertundanya kesembuhan. Fa'ina yang tayamum, maka dia tayamum. Dalam hadis yang sahih, Amr bin al-'As radhiyallahu anhu, ba'atsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin satu pasukan. Lalu dia junub di malam hari, dan malam tersebut adalah malam yang dingin, maka dia tayamum dan sholat mengimami para kawan-kawannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah engkau sholat dengan kawan-kawanmu wa anta junubun, dalam keadaan junub? Maka Amr bin al-'As mengatakan, wahai Rasulullah, aku teringat dengan firman Allah, janganlah kalian bunuh diri, ini Allah sayang dengan kalian. Maka Nabi pun tertawa takriran li fi'lihi, menyetujui perbuatan Amr bin al-'As. Hadis tentang hadis ini, Amr bin al-'As ini diperselisihkan ulama tentang statusnya. Sa'alan Bani mensahihkannya, dan kita lihat di sini Ibnu Utsaimin memilih pendapat yang mengatakan mensahihkan hadis ini dan mengatakan ambil hadis sahih. Kemudian contoh berikutnya adalah dalam masalah salat. Bagus. Hatta zima min nasi, zima min nasi al-musirini, al-musirini kulna alaika zakat, al-musirina, al-musirina kulna alaika zakat, lakin la nalzimuka, la nalzimuka antukhrijaha, antukhrijaha wa anta lam taqbidha, lam taq qabita yaqbad, lam taqbadha, lam taqbadha laka antu akhira, laka antu akhira ikhraja ila al-qabdi, wa idha kana indahu wanamun wa tallat fala zakata fiha, lakin in adat ilayhi fa fiha zakatun, fafiha zakatun, fafiha zakatun fawran fawran fawran inda ba'dil ulama'i aw yaktadi'u fawlan jadidan inda ulama'i inda ulama'a akharin inda ulama'a akharin al-misal rabi'i rabi'u fi sawmi yajibu ala al-insani ayyasuma ramadana fa'in kana maridun farahu ayyu akbar sawma ayyu akhir sawma yasabu alaihi sawmu fi al-qalbi dalilu dhalika qawluhu ta'ala shahru ramadana alladhi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, contoh yang lain dalam masalah salat, seorang itu wajib untuk salat fardu sambil berdiri. Dan jika tidak mampu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Imran bin Husain ketika beliau sakit bawasir. Maka Nabi katakan kepada Imran bin Husain, dan perintah Nabi untuk satu sahabat, satu umat yang berlaku untuk semua. Shalli qa'iman, shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu maka sambil duduk, jika tidak mampu maka sambil berbaring. Dalam ayat yang lain, jika kau tidak mampu maka sambil terlentang. Contoh yang ketiga adalah masalah zakat. Jika harta milik seorang itu tidak ada di tangannya, maka dia tidak punya kewajiban besar utangan untuk membayar zakat. Artinya apa? Jika seorang itu punya piutang dan piutangnya itu ya, satu nisab, dia mengutangi orang lain 15 juta. Ini satu nisab. Satu nisab, maka ya, dia punya kewajiban zakat. Namun dia tidak perlu sarung tangan untuk bayar zakat tiap tahunnya. Bahkan berpaal zakat itu akan tapi zakat utang ini ada dalam tanggungannya, ada dalam tanggung jawabnya sampai dia mendapatkan harta. Misalnya 15 juta ini diutang 5 tahun, maka ada kewajiban zakat sebanyak 5 kali. Namun 5 kali kewajiban bayar zakat ini, kata Syekh Utsaimin, ini baru dibayarkan setelah 15 juta ini diterima. Faidakan al-insan, maka jika seorang itu lil insan duyunun, punya piutang fitima minat yang menjadi kewajiban orang yang berhutang untuk membayarnya, dan orang-orang yang berhutang pada dirinya adalah al-musirin, orang-orang yang mampu untuk membayar, maka kami katakan anda yang punya piutang sebanyak nisab ini punya kewajiban bayar zakat. Namun kami tidak mengharuskan anda untuk mengeluarkan zakat sekarang. Pada saat anda belum memegang uang, anda boleh menunda pembayaran zakat ila waktu sampai anda memegang uang tersebut. Ini pendapat yang diambil oleh Syekh Utsaimin dalam itu ya, kalau piutang kepada orang lain yang membayar, maka wajib bayar zakat yang telah tak mana. Falah dasa tabiha, maka tidak ada kewajiban zakat. Lakin in ada bilai, akan tetap jika ternyata 40 kambing dan dibagi balik semua, satu-satu pada pulang, akhirnya seminggu dengan 40 dan pas balik itu pas genap setahun. Pas genap setahun ya punya kambing. Gimana? Maka kata penulis, pihak dapat mengkawal karena sudah genap setahun, ya, maka dia punya kewajiban bayar zakat saat itu juga. Menurut sebagian ulama, sedangkan menurut ulama yang lain, maka dimulailah perhitungan tahun yang baru sejak kembalinya kambing tadi. Maka tahun yang lewat yang putus gara-gara kaburnya kambing itu dianggap tidak ada. Setelah kambingnya ini pulang, maka baru tanggal itu mulai dihitung perhitungan untuk tahun berikutnya. Contoh yang keempat, masalah puasa. Seorang tersebut punya kewajiban puasa Ramadan, namun jika dia sakit maka boleh menunda puasa sampai sembuh. Demikian juga dia musafir, karena musafir itu sulit untuk berpuasa umumnya, maka dia boleh tunda sampai dia sampai di rumah. Dari yang telah firman Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang berbanyak Al-Quran, dan petunjuk untuk manusia, dan jelaskan petunjuk dan pembeda. Siapa yang akan menang dia bulan yaitu hilal dalam dia berpuasa. Siapa yang pakai atau berpergian, maka diganti dengan bulan yang sama dia hari yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Taala memberi kemudahan kepada orang yang sakit dan musafir. Jika tiba pada mereka bulan Ramadan, maka keduanya bisa menunda puasa sampai uzur mereka terakhir. Dan ini tidaklah dilakukan adalah sebuah kemudahan. Dan ada kemudahan yang lain. Tidakkah yang seperti ada sumar, ya, jika seorang yang sakit itu tidak mampu untuk berpuasa karena penyakit yang tidak bisa diharapkan hilangnya, atau tidak mampu puasa karena tua, maka dia cukup membayar fidyah, memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ada tisir. Inilah kemudahan yang berulang marotain dua kali dalam puasa. Mansahu sebab-sebabnya adalah karena agama ini mudah sekali asalnya. Demikian juga ada kemudahan engdal alif akali, ketika muncul satu penyebab akali yang muncul. Maka yang sakit diberi kemudahan. Ada dua kemudahan. Kemudahan bisa ditunda, tapi jika sakitnya sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka diberi kemudahan dengan cukup bayar fidyah. Contoh yang kelima adalah berangkat haji. Wajib atas seorang yang mampu untuk menaikkan haji secara langsung jika dia mampu. Dan jika dia tidak mampu, jangan dia punya harta. Contoh yang berapa layang-layang, namun dia tidak mampu berangkat karena sudah tua. Maka yang keempat, dia punya harta, maka mungkin bagi dia untuk ayani babihi manjahujuhannya. Dia cari pengganti, orang yang menggantikan dan orang yang berhaji dari dirinya. Demikian pula orang yang tidak diharapkan kesembuhan sakitnya. Fa'inau yuki muman yang ujuan, maka dia bisa memasang orang yang menggantikan haji untuknya. Wajiziku dan dia bisa mencukupi dari kewajiban Islam, haji karena kewajiban Islam. Dalilnya, datanglah seorang perempuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, sesungguhnya kewajiban haji, kewajiban Allah kepada hamba-Nya dalam haji itu didapatkan oleh ayahku dalam keadaan sudah tua, batalan haji yang lain. Orang yang menjadi batal haji itu harus menunaikan haji terlebih dahulu. Kemudian contoh yang keenam dalam masalah memberikan nafkah untuk keluarga dan istri, Allah berfirman, liung fikul sa'atin min sa'atin. Itu sa'atin orang yang kaya dalam memberikan nafkah sepantas kekayaannya. Bagaimana kekayaannya? Wa man kudira 'alaihi, dan siapa yang sempitkan rezekinya, liung fikul ma'atullah. Maka adalah dia memberikan nafkah kepada keluarganya dari harta yang Allah berikan kepadanya. Atau orang yang miskin ya, yang bisa ya, duit yang dia miliki dan mampu dia jika. Wa ala hadza, maka berdasarkan keterangan ini, maka semua yang ada dalam syariat ini, maka itu adalah mudah. Dan mudahnya ada dua, pertama min asli dan asal muasalnya itu mudah. Kemudian yang kedua adalah ada kemudian pada saat yang ta'ul alim muncul satu hal yang menuntut untuk adanya kemudahan. Maka ketika nanti ada kondisi tertentu yang menuntut adanya kemudahan, maka muncullah satu hukum yang disebut oleh para ulama dengan ukhthah. Yang kebalikan dari ukhthah itu adalah azimah. Disebut dalam istilah fikih atau istilah usul fikih disebut azimah. Orang tua di puasa, ini azimah. Musafir, kita berusaha untuk tidak puasa.